diri adalah kata yang tertinggi. Nilai diri membuat Anda sangat bernilai dalam hidup ini. Nilai diri tak terletak pada tumpukan kekayaan. Nilai diri juga tak terletak pada panjangnya kesuksesan. Nilai diri ya bukan sekedar sebuah pencapaian. Nilai diri bukan ada di situ. Sekalipun nilai diri sudah sering diputarbalikkan menjadi sebuah pencapaian hanya dalam sekedar kekayaan ataupun kesuksesan dan ketenaran. Padahal nilai diri yang sejati bisa jadi Anda tak dikenal orang, tapi Anda menemukan kesejatian kehidupan. Nilai diri yang sejati membuat Anda melangkah demi langkah, menggapai sukses demi sukses. Ya, nilai diri yang sejati itu bukan mimpi, tapi membutuhkan keberanian untuk berbeda dengan penilaian umum yang berlaku di sekitar Anda. Nilai diri membuat Anda menjadi luar biasa. Ya, Anda memang luar biasa. Nilai diri menolong Anda dalam tiap langkah untuk menggapai apa yang harus Anda capai dalam kehidupan yang nyata. Nilai diri sangat penting, karena itu akan sangat berarti membuat hidup kita menggapai nilai tertinggi, sehingga menolong kita untuk berpuas diri pada hakikat diri, situasi diri yang Anda miliki. Anda tak bergairah untuk menginginkan milik sesama, tapi Anda bergairah untuk membagikan apa yang Anda punya. Anda tak akan tergila-gila untuk memperkaya diri dengan jalan korupsi, tapi sebaliknya, Anda jujur dan bangga menikmati hasil keringat diri. Bukan berapa jumlahnya, tapi nilai diri memberikan rasa bangga yang luar biasa. Ya, nasi putih menjadi nikmat, memberikan energi yang tak terbilang. Rumah gubuk menjadi kebanggaan, karena di sana tidak ada tipuan, tidak ada kepalsuan. Nilai diri membuat Anda mampu hidup nikmat dan berharga sekalipun ada dalam strata ekonomi yang paling bawah, karena nilai diri tak bisa dikurung oleh apapun. Nilai diri merdeka, ada pada diri. Menemukan diri, menjadi diri sendiri, seperti diri yang berarti. Selamat menikmati. Bersama saya, Bigman Sirait.